Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang baik, kita dituntut untuk selalu membaca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk benar-benar mengenal Islam secara utuh, persis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lembaran-lembaran sejarah itu tidak boleh terlewatkan. Kita harus mampu memahami dan memiliki wawasan yang cukup tentang perjuangan yang telah dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul sekalipun. Bahkan sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan seorang rasul sekalipun, sejarah hidup beliau tetap harus dibaca dan dipelajari. Karena sejarah hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul adalah sejarah yang bersih. Kehidupan yang suci. Alaihi salatu wasallam. Hal-hal apa sajakah yang menjadi titik tegas dari dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kita harus mengerti dengan baik. Yang menjadi tujuan, visi dan misi Islam, yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita mengerti. Kemudian kesabaran beliau, kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, itu pun harus kita pelajari. Maka salah satu tanda bahwa seorang muslim itu dikatakan muslim yang baik, dia selalu membaca sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan membaca sejarah hidup Nabi Muhammad dan perjuangan dakwah beliau, seorang muslim akan selalu terhibur. Hatinya lapang, pikirannya jernih. Itu pasti. Karena siapapun yang telah bertekad memiliki cita-cita kuat untuk meniru dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia pun akan merasakan apa yang telah dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dibenci oleh kaumnya sendiri, dimusuhi, dicaci maki. Para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Dibenci, dimusuhi, dicaci maki, diusir, disiksa. Bahkan ada di antara sahabat Nabi yang kemudian meninggal dunia karena disiksa oleh kaumnya sendiri. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian berhijrah, meninggalkan kampung halamannya dari Mekah menuju kota Madinah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam selama berdakwah di kota Madinah menghadapi sekian banyak masalah, problem yang seakan tidak pernah ada hentinya di dalam internal kaum muslimin sendiri, golongan orang-orang munafikin, ahlul kitab yang masih tinggal di kota Madinah, kaum musyrikin, orang-orang kafir. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sukses, berhasil dengan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran beliau terus demikian. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, ada satu hal yang perlu kita cermati dari lembaran sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu sebuah hadis, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam melalui sanad yang sahih, riwayat sahihah dikeluarkan para ulama hadis, sebuah sabda yang terus akan selalu menghibur dan menyenangkan hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sejarah Islam itu awal mulanya terasing dan dianggap asing, aneh. Itu sejarah Islam. Kenapa dianggap gharib, asing, aneh, tidak sama dengan keumuman masyarakat, cara pandang, cara berpikir, pola hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda betul dengan kehidupan masyarakat jahiliyah saat itu. Gharib, aneh. Wong kita dulu begini, dia sekarang begitu. Dulu masyarakat jahiliyah menyembah berhala, menyembah patung, menduakan Allah Azza wa Jal, melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, karena selain Allah. Islam kemudian datang mengajarkan itu tidak boleh. Semua jenis dan bentuk ibadah harus diserahkan dan dipersembahkan secara utuh untuk dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aneh, gharib, betul seperti yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejahatan-kejahatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ditentang habis oleh Islam. Praktik riba, mengambil harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, mengganggu tetangga, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, bahasa yang tidak sopan, memakan dan menggunakan harta anak yatim, padahal dia tidak berhak, penipuan, dusta, pencurian, perampokan, pembunuhan, perang antar suku dan kabilah, perzinahan, minuman keras, ini kebiasaan jahiliyah. Islam ketika datang dengan ajaran yang mulia, ajaran yang luhur, menentang hal-hal itu semua. Menentang hal-hal itu semua. Akhirnya dimusuhi, dibenci. Kaumnya, masyarakatnya menjadi antipati. Kok gini sih? Masa itu enggak boleh? Oh, ini kok dilarang? Kenapa begitu? Kenapa demikian? Tetapi subhanallah, dengan keteguhan dan sebab kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit terus berkembang, berkembang dan terus berkembang, sampai kemudian mencapai puncak kejayaannya di kota Madinah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia dalam posisi dan keadaan Islam telah sempurna. Pondasi dan tiang pancangnya telah tertanam kuat. Islam bangunan yang tidak akan roboh. Islam adalah bangunan yang tidak akan mungkin dihancurkan. Dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Islam sudah sempurna. Terus berkembang seluruh dunia. Hampir 2/3 dunia pernah menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin. Menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin. Itu awal mula Islam. Sebagai cinta dan kasihnya Nabi Muhammad SAW, kita diingatkan, telah diberi kabar. Ada banyak tujuan dan hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW memberitakan hal ini. Agar kita tidak terkejut, agar kita tidak kaget, supaya kita tidak sedih, agar kita tetap memiliki semangat, agar kita mempersiapkan diri baik-baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu menyampaikan berita yang akan terjadi nantinya. Dan subhanallah, apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul terjadi. Kata Nabi dalam hadis tadi, "Wa sayaudu ghariban kama bada'a." Nanti suatu saat Islam ini akan kembali terasing seperti sejarah pertamanya. Islam ini akan kembali terasing, dipandang aneh. Kok kayak gitu? Kok seperti ini? Kok gak boleh? Persis ini sabda Nabi, bukan karangan orang, bukan buatan manusia, tetapi sabda Nabi Muhammad SAW yang tentunya berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin berislam seperti Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dianggap aneh. Dipertanyakan. Bahkan mungkin disebut itu kan kebudayaan Timur Tengah. Di tempat kita beda. Subhanallah, Nabi Muhammad alaihi salam diutus oleh Allah bukan hanya untuk masyarakat Timur Tengah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk al-alamin, seluruh alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin." Wahai Muhammad, kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semua, seluruh semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Ayat pertama surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'anil Karim. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an Al-Karim. Ala abdih, untuk siapa diturunkan? Untuk hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa tugas beliau? Allah sebutkan di akhir ayat, liyakuna lil alamina nadhira, supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang juru pengingat, utusan dari Allah, lil alamin, untuk semua semesta alam, bukan cuma Timur Tengah, bukan hanya masyarakat Arab, tetapi untuk orang yang tinggal di jazirah Arab, di benua Afrika, di benua Eropa, di Asia, benua Amerika, lil alamin, untuk seluruh semesta alam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Kembali kepada orang yang ingin berislam, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membuat garis batas kanan dan kiri di dalam beragama. Jangan melanggar garis. Jangan menyimpang, jangan menyeleweng. Ini loh garisnya. Misalkan sebagai contoh dalam tata cara pelaksanaan sholat. Dalam tata cara pelaksanaan sholat, subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kaidah penting, rumusnya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Tegas Nabi menyampaikan. Sabda Nabi, "Laksanakan salat." Kalian ayo laksanakan salat. Seperti apa tata cara pelaksanaannya? "Kama ra'aitumuni usalli." Sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salatmu wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu selalu, salatmu wahai saudaraku harus sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Nabi. Nabi yang memerintahkan kita, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Salat. Kesimpulannya, apapun yang dikerjakan oleh Nabi di dalam salat, kerjakan. Yang tidak dikerjakan oleh Nabi di dalam salatnya, jangan kerjakan. Tapi kan bagus, kan baik. Ingat kembali pesan Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ini perintah Nabi, salatmu harus sama dengan salatku. Yang baik itu adalah yang dipandang baik oleh Rasulullah. Yang bagus itu adalah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tegas ya, seorang muslim memang harus demikian. Mengikat dirinya dengan dalil. Karena agama ini kan bukan buatan manusia. Islam ini adalah ajaran yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian guna disampaikan kepada umat. Manut, yang taat, yang patuh, seperti yang diperintahkan Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikut. Jadi kadang-kadang dalam praktek seharian terbentur oleh perasaan, terbentur oleh kebiasaan, ewuh pakai ewuh, terbentur dengan akal kita yang kita sendiri pun mengakui pendek. Ada banyak hal di dalam agama ini yang kita sendiri tidak mengerti hikmahnya. Tetapi karena Allah perintahkan, kita laksanakan. Karena Nabi Muhammad SAW membimbing, kerjakan. Salat zuhur 4 rakaat. Zuhur kok 4 rakaat ya? Siang-siang kok 4 rakaat. Cocok itu malah 2 rakaat siang kok. Asar kok 4 rakaat ya? Baru enak-enak tidur, istirahat, salat 4 rakaat. Aporasi jibailah. Itu bukan hak kita. Manut, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah garis hidup. Agar bahagia, ikuti Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah beruntung, sukses dengan keberuntungan yang sangat besar sekali. Nah, jadi orang berislam, subhanallah, persis seperti yang disabdakan dan diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sayaudu ghariban kama badaa. Islam itu nanti pada akhirnya akan dianggap asing, aneh. Sebagai contoh sekarang, ada saudari kita, seorang wanita muslimah, ingin mengikuti tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin menggunakan hijab secara syar'i, menutup tubuhnya agar tidak terlihat, tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ditutup dengan warna gelap, seperti yang diperintahkan Nabi, seperti yang dipraktekan oleh istri-istri Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agungkan Muhammad itu dalam hatimu, agungkan nama Muhammad dalam hati, dalam dada. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan si A, bukan si B, bukan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, kekasih kita, Al-Mustafa. Ketika seorang wanita muslimah ingin berhijab biar tubuhnya enggak kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahram, kan begitu. Pahanya agar tidak terlihat, betisnya agar tidak terlihat, lekuk tubuhnya agar tidak bisa dipandang orang. Menggunakan tutup wajah. Tangannya ditutup dengan kaos tangan, berkaos kaki. Ini saudarimu ingin berislam seperti islamnya Nabi Muhammad. Lihat hadis-hadis sahih dengan riwayat-riwayat yang sahihah. Mata rantainya riwayat itu dari Nabi Muhammad sampai kita bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa memang benar Nabi Muhammad memerintahkan hal itu. Memang benar Nabi Muhammad memerintahkan hal itu. Ini Nabi Muhammad. Jangan anggap ucapan saya bukan. Nabi Muhammad, agungkan nama Muhammad itu dalam hati, dalam dadamu. Tapi subhanallah, apa pandangan sebagian orang? Ninja, WPS, wanita tahan sumuk. Ini kan pelecehan. Secara tidak sadar, dia bukan hanya melecehkan saudari kita, tapi telah menghina ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa sadar. WTS kan, wanita tahan sumuk. Ninja, orang kepanasan apa ya? Panas mungkin, tapi karena Muhammad itu lebih agung di dalam hati saudari kita, lebih dicintai dari segala-galanya dibandingkan apapun, nama Nabi Muhammad ada dalam setiap relung hatinya, maka panas tidak terasa. Cercaan, celaan, dan caci maki orang dianggap biasa. Karena ini tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh-contoh kecil. Ini bukan contoh besar, contoh kecil. Contoh yang lain, saudara saya. Saudara saya. Nah, subhanallah. Ingin memelihara jenggotnya. Kan gitu. Oh, sudah enggak zaman. Jenggot dipelihara. Kan itu. ngurangi ganteng ora rapi blas jan. Ana sing dawa siji loro, jenggote 5 bae dingu. Jenggotnya cuma 5 helai ya. Kok dipelihara? Subhanallah, saudaraku. Dia saudara kita muslim ini memelihara jenggotnya bukan karena A, B, C, D, bukan. Tapi karena Muhammad itu, Ibnu Abdillah, Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu betul-betul dicintai di dalam hatinya. Diagungkan, dimuliakan, dihormati, dicintai secinta-cintanya. Sampai akhirnya jenggot itu tetap dia pelihara, dia jaga. Kalau bukan karena perintah Nabi, tidak mungkin kita akan melihara jenggot seperti ini. Ini karena perintah Nabi. Hadis yang sahih, Bukhari, Muslim, silahkan baca. Kitab sahih Bukhari, sahih Muslim yang umat Islam sepakat, ini hadis sahih. Kelompok dan golongan manapun mengakui bahwa sahih Bukhari, sahih Muslim adalah kitab yang sahih, berisikan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Nabi mengatakan, i'ful liha, pelihara jenggotmu. Jangan cukur, pelihara. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh. Nabi lebat jenggotnya. Jangan dibayangkan beliau, lebat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Orang yang kita kenal dengan gagah berani kepahlawanannya. Subhanallah. Tapi kembali kepada berita yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wa sayaudu ghariban kama badaa. Islam itu akan kembali terasing, dianggap aneh. Kan gitu, dianggap aneh. Jenggotan. Ih, enggak maco deh. Subhanallah. Perintah Nabi. Ajaran Islam. Kan gitu. Manggo katok cingkrang apa sih? Nabi kok yang mengajarkan? Nabi. Nabi melarang menggunakan celana untuk yang laki-laki. Menggunakan celana di bawah mata kaki. Enggak boleh. Di atas mata kaki. Nabi yang memerintahkan, Nabi yang mengajarkan, Nabi Muhammad, agungkan nama itu dalam hatimu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Bukan siapa-siapa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan, mengajarkan dan membimbing kita. Loh, kan jari Nabi sing sombong atine. Ini yang sudah agak pinter. Yang sudah pernah belajar agama, membaca dalil sepotong spot. Maksudnya Nabi kan yang hatinya sombong itu enggak boleh masuk neraka. Pertanyaannya, adakah orang yang lebih suci hatinya dibandingkan Nabi Muhammad? Ada orang yang lebih suci hatinya dibandingkan Nabi Muhammad? Apa berani orang mengatakan Nabi Muhammad sombong? Na'udzubillah. Tapi praktiknya, pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mata kaki. Ini Nabi, bukan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang berani mengatakan selain Abu Bakar As-Siddiq ada yang lebih baik hatinya? Tentu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tetap nomor satu. Berikutnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang kita muliakan dan kita hormati. Ada yang berani mengatakan hati mereka, na'udzubillah, ada sedikit kesombongan? Tidak kan? Tidak. Tetapi prakteknya seperti apa? Praktek yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan para sahabat yang lainnya. Agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hatimu. Itu sunnah. Ajaran dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu cukup sebagai contoh untuk menggambarkan bahwa Islam ini benar-benar seperti yang diajarkan, benar-benar seperti yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persis seperti yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, persis sekali. Nah, kembali terasing. Bukan cuma diasingkan. Bukan cuma dianggap aneh. Tetapi mereka yang ingin mengikuti bimbingan dan tuntunan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terkadang merasa aneh. Merasa asing, dia yang melakukan merasa asing, aneh. Merasa dijauhi, merasa dikucilkan. Kok kayaknya orang mengucilkan saya? Nah, kalau orang lain, ya seperti itulah. Mungkin karena kejahilannya, artinya karena belum paham agama. Mungkin tidak mengerti ilmunya. Tapi ini si pelaku yang sudah mengerti ayat Al-Quran di dalam firmannya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda-sabdanya, mengerti dan faham betul. Mengerti dan faham betul bahwa ini ajaran Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang merasa aneh, terkucil sendiri. Persis seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Nabi menghibur di akhir hadis. Nabi Muhammad SAW menghibur di akhir hadis, fatuba lil ghuraba. Beruntung mereka yang terasing. Sukses, kebahagiaan untuk mereka yang terasing tadi, yang ingin mengamalkan Islam sesuai dalil, bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan perasaan, bukan karena kebiasaan, bukan karena adat istiadat, bukan karena ini diajarkan kan bambai bian ya, bukan. Tapi ada enggak ajarannya dari Nabi? Apakah Nabi pernah melakukannya? Apakah Nabi pernah mengerjakannya? Nah, kenapa kok dikerjakan? Nabi tidak mengerjakan kok. Dalam kaitannya sebagai kegiatan yang diyakini ibadah. Diyakini sebagai ibadah. Kok seperti itu? Nah, kan ada dalilnya. Iya, ada dalilnya. Tapi sekarang praktek Anda, apakah sesuai dengan yang diinginkan Allah dan diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah sesuai atau belum, atau cuma karena penafsiran dan pemahaman Anda sendiri? Maka pentingnya kembali kepada pemahaman para ulama. Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, untuk memahaminya dengan baik dan benar, tidak kembali kepada pemahaman kita masing-masing. Tetapi marilah kita merujuk, kita kembalikan pemahaman itu kepada orang-orang yang berhak, para sahabat Nabi, mereka yang mengerti dan menyaksikan secara langsung seperti apakah ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan, seperti apakah ayat-ayat itu diturunkan, bagaimana Nabi Muhammad memahami dan mengamalkannya, para sahabat yang lebih mengetahui dan mengerti. Setelah itu para tabi'in, ulama tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, terus sampai di masa kita. Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, Al-Syeikh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Al-Syeikh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, dan sederet ulama yang lainnya. Ya, kita pahami Al-Quran dan Sunnah, prakteknya seperti apa, implementasi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, itu tadi Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak demikian, salah jalan kita. Kalau tidak kita kembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah Nabi kepada para ulama, kita bisa keliru jalan. Saya berikan satu contoh yang sederhana. Ini terkait dengan pelaku terorisme yang melakukan aksi pengeboman, pembunuhan aparat keamanan, kan gitu, penghilangan nyawa, bahkan perampokan atas nama agama untuk membiayai perjuangan Islam. Merampok kok untuk memperjuangkan Islam. Yang dirampokkan orang Cina, orang kafir. Iya, mereka kafir betul. Tetapi bukan berarti hartanya bisa diambil dan dirampas. Nah, Allah tetap, apa namanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan harta itu adalah hak milik mereka. Nabi Muhammad juga mengakui hak kepemilikan harta itu. Jadi tidak boleh diambil, kan orang kafir. Gitu. Polisi ditembak. Bangunan apa dibom. Pokoknya pikirannya cuma pengen bom. Ini pos polisi mana yang akan kita serbu ini? Yang itu, merakit senjata. Bagaimana merakit bom peledak. Orang-orang seperti ini kalau ditanya, apa ono to Mas ajarannya seperti itu? Ada. Ada. Apa coba tunjukkan buktinya? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Allah dengan tegas mengatakan barang siapa berhukum tetapi bukan dengan hukum Allah, kafir orangnya. Sebagai Al-Qur'an ya. tapi difahami dengan pemahaman sendiri, bukan dengan pemahaman para ulama. Sesat akhirnya. Menghalalkan darah, menghalalkan harta dari setiap orang yang dipandang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya dalam kehidupan sehari-hari, undang-undang, tata tertibnya segala macam tidak sesuai kok dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kafir berarti. Subhanallah. Ini pentingnya kita kembali dan merujuk kepada para ulama. Jangan fahami sendiri. Kita tidak punya hak. Apa sih yang kita punya? Kewajiban banyak kita tinggalkan, larangan kita langgar, dosa dan maksiat terus bayar. Orang mandek. Kau ingin menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis Nabi SAW. Kembalikan pada para ulama. Lihat para ulama kemudian memberikan pencerahan. Orang-orang seperti tadi yang punya pemikiran teror. Nah, kalau sekarang kan ISIS ya terkenalnya ya. Ya mereka itu orang-orang yang salah jalan. Ternyata para ulama sudah mencerahkan kita bahwa ayat itu bukan satu-satunya ayat di dalam Al-Quran. Kan masih banyak ayat-ayat Al-Quran lainnya. Dan subhanallah, dalam satu rangkaian ayat, dalam rangkaian beberapa ayat itu, Allah menyebutkan 3 ayat yang berbeda dengan hukum yang berbeda. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun." Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah. 3 ayat dengan 3 hukum yang berbeda. Allah menjelaskan, barang siapa berhukum dengan hukum selain Allah, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia zalim. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia fasik. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Berarti kan beda, ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Gak bisa dipukul rata. Katakan ayat tentang kekafiran yang diambil, benarkah pemahamannya seperti yang difahami oleh mereka tadi? Lihat pemahaman sahabat Ibnu Abbas, ahli tafsir Al-Quran, yang mendapatkan ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Setiap ayat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mengerti betul ayat itu diturunkan di mana, untuk siapa, latar belakangnya apa, kenapa ayat tersebut turun, maksudnya apa, bentuk wujud dan implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Ini sahabat Ibnu Abbas langsung dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan begitu. Ternyata sahabat Ibnu Abbas memahami bahwa ayat yang dimaksud itu bukan kekufuran, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia kafir, maksudnya bukan kafir yang mengeluarkan dia dari lingkaran Islam. Kemudian dia tidak pantas disebut sebagai seorang muslim. Ya kafir ini. Halal darah dan halal hartanya. Bukan. Kata sahabat Ibn Abbas, huwa kufrun duna kufrin. Yang dimaksud kekufuran dalam ayat di sini adalah kufur. Tetapi kufur kecil. Asghar. Yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Subhanallah. Ini pentingnya kita kembali dan merujuk kepada para ulama. Tidak difahami sendiri. Yang jelas Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan fatwa ulama. Itu terus fatwa ulama. Tanamkan sebagai prinsip hidup kita. Agar hidup bahagia. Berislamlah seperti Islam yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti apa Islam yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Belajar. Luangkan waktu yang cukup. Luangkan waktu yang cukup untuk belajar agama ini. Ya 2 jam pelajaran mata agama dalam setiap pekan belum cukup. Belum cukup. 2 jam, 1 minggu kok belajar agama 2 jam seminggu. Ya gak cukup. Nabi Muhammad AS 23 tahun menyampaikan Islam itu dari awal sampai kemudian sempurna. 23 tahun, hari malam, siang malam terus begitu. Ini kok seminggu 2 jam. Belum cukup. Belum cukup. Nah, itu tadi pertanyaan yang, terus caranya gimana ya? Kalau ingin berislam seperti islamnya Nabi Muhammad, belajar. Belajar. Terus belajar. Jadi ngaji, ikut ngaji itu bukan cuma apa namanya asal mampir atau seminggu sekali beres cukup lah. Atau setiap hari kok pada maghrib kok sudah cukup. Sebisa mungkin, semaksimalnya Islam itu dipelajari agar Islam kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini loh. Ini yang ada di depan kita mushaf ini. dari surat Al-Fatihah, surat yang pertama dari Al-Quran sampai surat An-Nas, itu semua berisi ajaran hidup yang maha sempurna, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, kalam ilahi. Itu semua berisi tentang langkah dan cara agar hidup bahagia, agar kita bisa mencapai dan meraih surga, agar kita terhindar dari siksa dan api neraka. Ada semua dalam Al-Quran ini. Mulai dari kepentingan pribadi kita, individu, sampai pada tingkat masyarakat, berbangsa dan negara, bahkan sampai tingkatan dunia sekalipun. Ada dalam Al-Quran ini. Tapi, mohon maaf sekali. Masih banyak ajaran Al-Quran yang belum kita pelajari. Masih banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang mungkin membaca saja belum, apalagi mempelajari dan mengerti maknanya. Mohon maaf. Demikian juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekian ribu hadis diriwayatkan dari beliau dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja. Katakan dua kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sudahkah kita luangkan waktu untuk membacanya? Makanya belajar Islam, Al-Quran dan Sunnah, kemudian ikuti bimbingan dan arahan para ulama, fatwa-fatwa mereka. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, termasuk kita tadi sudah membaca hadis Nabi, artinya beruntunglah orang yang asing itu, beruntung memang itu dihibur oleh Nabi. Jangan sedih, jangan takut, jangan sungkan, maju berislam seperti Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk juga tentang pendidikan muda-mudi kita, generasi muda Islam ini, konsep tarbiyah, konsep pendidikan. Konsep pendidikan sudah dibicarakan dan disampaikan oleh Islam secara utuh, sempurna. Bagaimanakah harus mendidik anak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi, demikian juga fatwa para ulama. Nah, dalam hal ini pun, kita ingat kembali sabda Nabi Alaihissalam. Dulu asing, sekarang dianggap asing juga, aneh. Gambaran sederhananya, ini pada umumnya masyarakat kita berlomba-lomba berpikir, gimana anaknya ini jadi insinyur, jadi dokter, jadi profesor, jadi insinyur, jadi pilot, kan gitu, punya titel S1, S2, S3. Kan itu dari kecil sudah diajari bahasa Inggris, umur 5 tahun wis lancar itu. Where are you go? Kemana engkau pergi? I'm going to school. Saya berangkat ke sekolah. What do you want? Apa maumu? I don't know. Saya tidak tahu. Fasih. Alhamdulillah anak termasuk yang fasih bahasa Inggris. Dikit-dikit lah. Kan begitu sekarang pandangan masyarakat. Subhanallah. Itu gimana caranya? Akhirnya saudara-saudara kita yang dari kecil anaknya dimasukkan di pesantren, kan gitu, duduk rapi berbaris, baca Al-Quran, baca hadis, dihafalkan, kan gitu. Terus ditanya sama mbahnya, ngopo ning pondok, ento opo kowe le? Ini ya contoh asing, dianggap aneh. Wong pengen belajar Al-Quran kau dianggap aneh, ingin belajar hadis Nabi Alaihissalatu Wassalam kau dianggap aneh. Umur yang kita punya ini, andai dihabiskan semua untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, belum cukup. Dan tidak akan pernah cukup. Maka kadang-kadang kita yang mengelola pesantren, pondok pesantren, demikian juga kita yang punya anak-anak, sering dipandang aneh. Dipandangnya asing, orang ini kok kayak gini sih. Janjane pola pikirnya piye to, wong jubahan ini. Kan itu orang jubahan kok gitu ya cara mendidik anak-anaknya, kan gitu. Anaknya pengen nonton TV, jangan, nggak boleh TV, jangan ditonton, masuk ke rumah aja, ini nih abi belikan es krim, yang penting jangan nonton TV. Iya bi, jadi anaknya kalau pengen es krim nonton TV loh bi, jangan kasih es krim, anaknya lo minta es krim, maksudnya anak masuk, nggak ada masalah, keluar uang 1.000, 2.000, yang penting anak kita tidak nonton TV. Jangankan orang yang memiliki basic agama, orang umum saja sekarang ada persatuan atau aksi solidaritas, forum anti televisi. Kenapa? Jelas dampak buruknya luar biasa untuk anak-anak kita. Nah, ini bukti dan fakta yang tidak bisa diingkari, apalagi bila kita memandangnya dari sisi agama, dari kacamata syariat. Banyak mabaratnya Nah, yang seperti ini kan dianggap aneh. Kok yang ngono gitu. Kok apa? Keras, jumut, kaku. Jan. Aja melu ngaji jan juban, kaku wonge kaku, jan kaku. Bolak-balik ini. Ya memang kenyataan dan fakta di lapangan seperti itu. Orang ingin berislam seperti Islamnya Nabi Muhammad kok dianggap kaku. Ini bukan masalah kaku dan kaku. Sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah? Apakah benar ini sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW? Ini seperti masalah pendidikan muda-mudi. Tema yang diangkat romantika muda-mudi dalam tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu artinya belajar agama ya. Jadi romantikanya seperti itu. Bagaimana anak-anak kita ini? Kedepannya seperti apa? Masa depannya bagaimana nanti? Harus dipikirkan mulai dari sekarang. Tetapi masa depan yang dimaksud, masa depan versi kita, ataukah masa depan menurut Allah dan sesuai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu pertanyaannya sekarang. Yang ingin kita ketahui sekarang, sukses dan bisa mendapatkan masa depan yang cerah itu menurut versi kita, atau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tadi di depan sudah kita jelaskan itu sebagai muqaddimah, sebagai pondasi dasar bahwa keharusan kita untuk berislam seperti Islamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan dianggap aneh, dicela, dicaci, dihina, nah itu sudah pernah dirasakan Nabi. Bahkan Islam dulu awal-awalnya seperti itu. Sesuai dengan berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi ada cerita seorang santri. Seorang santri itu di pinggir pondok domblong, tahu domblong enggak? Domblong itu ngelamun ya. Ngelamun gini, lihat kanan kiri, habis balik lagi dari ujung kanan kiri. Gini terus. Ini usia ABG. Usia ABG. Sana sini terus. Hah, apa? Honda Ustaz enggak. Panggil. Pengen ya? Enggak Ustaz enggak. Bilang aja pengen. Anu Ustaz. Ternyata ini perhatikan apa? Ini anak-anak SMA baru pulang sekolah. Boncengan ini putra-putri. Boncengan putra-putri. Putra-putri, bukan kakak adik. Pacaran. Kalau bahasa kita kan gitu. Jadi santri kita ngeliat gini. Udah bayangkan, wah kok gak kayak gitu ya. Kok gak kayak gini ya. Bener gak? Jujur. Jujur baik lah. Kan gitu. Boncengan kan. Ini sama-sama seragam putih abu-abu ya. Yang putri belakang sambil kakinya di, mohon maaf, dinaikkan paha satunya. Badannya agak lengket sama yang supir. Jalannya pelan banget. Jelas 40 km. Kecepatan ini enggak 20 km. Enggak ngobrol asik. Tantin-tantin truk sama bus. Urusan belakang. Yang penting kita berdua. Kan gitu. Ini cerita nyata. Lihat gini. Masya Allah. Turun dari sepeda motor. Diantarkan ke rumah. Pakai acara cium tangan lagi. Yang putri tadi, yang si gadis, gadis mungil tadi, itu turun sambil cium tangan. Nuhun ya Kang ya. Ini wong Kebumen ya. Ora apa-apalah, ngesuk maning ya iya. Ora gaul ya. Ngebahasa ngapak contohnya. Ciuman gini, ini subhanallah. Santri kita ini malam mikir, kok ora kayak, kok enggak seperti itu ya. Lihat subhanallah. Jangankan orang lain. Orang yang enggak ngerti agama ini, santri yang dari kecil dididik Al-Qur'an dan Sunnah, subhanallah, menganggap dirinya sendiri asing. Kok enggak seperti itu sih kita ya? Bukan orang lain loh ini, si pelaku ini, santri yang belajar Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan fatwa para ulama diikuti dan dilaksanakan secara betul, itu anggapannya kok kayak gitu ya? Insyaallah. Akhirnya contoh yang lain, pertemuan keluarga terah, keluarga Singo Menggolo. Ada namanya Singo Menggolo, terah keluarga besar Singo Menggolo, keluarga besar memang. Yang sana dokter, yang sana polisi, yang sana pejabat, ini pengusaha, punya toko besar. Sahabat kita datang pakai motor biasa. Kalau motor butut ekstrim banget ya contohnya ya. Mobil orang anak tapi ya motor biasa lah. Datang rapi alhamdulillah. Seorang muslim kan harus rapi, bersih. Ora kumuh ora. bersih, rapi, setrikaan, tetap datang. Anaknya dua di bawah, yang satu 7 tahun, yang satu 5 tahun. Kan gitu. Cerita nyata loh ini. Orang garang-garang orang, asli. Datang set segala macam, ditanya sama mbahnya, anaknya sekolah di mana? Di pesantren, Mbah. Kok ning pesantren sih? Kan gitu. Wes, kelas berapa? Setingkat SD. Arep ngomong apa namanya kelas 3, kelas 4 pesantren aja ora kuat ya. Setingkat SD. Padahal mungkin dia ditahfid kan gitu. Sebuah program yang diselenggarakan untuk bagaimana caranya anak itu menjadi penghafal Al-Qur'an. Setingkat SMP, Bah. Masya Allah. Keluarga akhirnya dikomentari. Di mana pesantrennya sana? Waduh, kumuh. Ah, itu apa itu? Waduh. Ora bejaji blas lah. Oh, enggak, masukkan di sekolah ini aja. Subhanallah. Kita ingin menyelamatkan anak-anak kita dari pemikiran materialistis. Sehingga kita pesantrenkan anak-anak kita. Kita pesantrenkan anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita itu terbebas dari berita-berita, cerita-cerita dan kisah-kisah bohong. Dongeng. Cerita bohong semua kan ya? Dongeng. Agar anak-anak tidak membaca seperti itu, ayo masukkan pesantren. Biar mengenal sejarah Rasul, sejarah sahabat, sejarah ulama, cerita-cerita dan kisah yang nyata. Ini subhanallah dianggap aneh. Dianggap aneh. Nanti ditanya, masa depannya besok gimana sih? Kan, masa depannya bagaimana? Besok makan apa? Ijazah beorana. Terus nanti depannya seperti apa? Terus itu, jadi tanda tanya. Kembali kepada pengertian masa depan. Masa depan yang ingin kita cari itu versi kita. Ataukah menurut keterangan Allah dan Rasulullah SAW. Subhanallah. Nah, subhanallah. Pendidikan umum bukan kita yang memandang. Bahkan para pakarnya sekalipun. Bahkan para pakar pendidikan. Profesor-profesor ahli pendidikan. Guru-guru besar. Guru-guru besar. Sudah menganggap pendidikan yang sekarang ini sistemnya itu hampir bisa dikatakan gagal. Buktinya kurikulum gonta-ganti. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang sudah 17 kali atau 19 kali kurikulum itu ganti. Mending yang di Jakarta, yang di Papua, kurikulum 10 tahun yang lalu masih dipakai sekarang. Di Jakarta udah beda. Apalagi yang di perbatasan-perbatasan Indonesia, Kalimantan segala macam. Nah, akhirnya 2 tahun yang lalu para profesor, guru besar dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan. Apa yang dilakukan? Datang ke pesantren. Langsung kaweruh. Karena sejarah pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran pesantren. Menteri Agama sendiri setahun yang lalu sudah menyatakan bahwa pesantren di Indonesia itu sudah sangat kurang sekali. Beberapa kepala daerah yang memiliki semangat beragama, seperti misalkan di Kulon Progo, Bapak Bupati itu, dengan jelas membuat program tiap kampung ada satu yang harus hafizul Quran. Karena menyadari bahwa apa namanya, ruang ini sudah sekian lama kosong. Para alim ulama yang mengerti betul Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekarang sedang kekurangan. Dalam satu masjid misalkan, kalau pas sholat tarawih, yang ikut sholat tarawih banyak sampai ke belakang terus banyak anak-anak muda, anak-anak kecil. Tapi misalkan kalau suruh baca Al-Quran, pelinta-pelinto, keliru, salah, hafalannya cuma surat-surat kecil aja. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu rabbun nas, surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Tata cara wudhu seperti yang diajarkan Nabi SAW. Anak-anak kita terus terang aja, betul mereka berwudhu seperti ajaran Nabi? Itu kan tidak diajarkan di dalam sistem pendidikan seperti itu. Tata cara sholat seperti yang diajarkan Nabi SAW. Sudah diajarkan? Di mana kita pelajari? Di pesantren. Karena kita hidup di dunia ini, ya tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi pola pikir, apa cara berpikir seperti ini, pemahaman demikian sebagian orang masih menganggapnya aneh. Ustawi ngomongnya kok kayak gini sih. Aneh jen. Mung pengen wis tekan bulan kok. Naik ruang angkasa ini masih di depan meja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuan ahad. Masih hafal al-ikhlas. Teknologi maju, teknologi maju. Teknologi tanpa iman dan takwa hancur. Tanpa iman dan takwa hancur. Lihat sekarang yang menjadi barometer kemajuan teknologi dan perkembangannya. Katakan sebagai contoh negara Jepang. Negara Jepang. Mungkin teknologi bisa dikatakan maju mereka, tapi spiritualisnya, ruhnya kosong, belum. Kehidupan mereka sangat tidak tertata dan tidak teratur. Jangan lihat dari wow, bersih kotanya, lalu lintas rapi. Nah, apa ekonominya kuat. Tapi kita memandangnya secara agama, ruhnya. Aksi bunuh diri di seluruh dunia tertinggi di Jepang. Tiap berapa jam ada saja orang bunuh diri. Kenapa enggak punya agama? Tidak ada kekuatan ruh dan batin. Pembunuhan, perampokan, seks bebas. Na'udzubillah. Maka kita harus satukan persepsi dulu. Masa depan yang dimaksud itu masa depan menurut kita atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita yakin, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin sukses, bahagia dunia dan akhirat, ayo contoh dan teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menanamkan nilai-nilai agama untuk anak-anak, terutama kaum muda, sejak dini itu ditanamkan. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap malam itu terus ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang masih anak-anak, yang sudah muda. Ini yang perlu kita tanamkan dan perlu kita bentuk. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah nanti selepas salat zuhur kita akan membaca fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala tentang sistem dan konsep pendidikan yang terkait di Indonesia. Fatwa beliau ini akan kita bacakan nanti insyaallah. Kemudian tentunya disertai beberapa catatan agar kita mengerti betul seperti apakah konsep pendidikan yang diinginkan oleh Islam. Yang diinginkan oleh Islam. Yang benar kita katakan benar. Yang salah kita katakan salah. Karena ini adalah bimbingan para ulama. Bimbingan para ulama. Nah, kita harus siap. Harus siap untuk tadi berislam seperti Islam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap aneh. Jangan dianggap asing. Kok kayak gini? Kok kayak gitu? Bukan. Tapi ini ada dalilnya Al-Qur'an. Ada dalilnya dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, ini fatwa para ulama. Di antaranya akan kita baca nanti adalah fatwa Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu taala terkait tentang pondok pesantren yang menjadi ciri khas kita, alhamdulillah. Demikian juga sistem pendidikan yang sifatnya umum, seperti apakah bimbingan beliau. Nanti insyaallah akan kita bacakan, kita terjemahkan, disertai dengan beberapa catatan serta beberapa bukti di lapangan, agar kita memperoleh pencerahan. Nah, ini pentingnya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin. Kenapa kita harus mengikuti bimbingan para ulama? Kembalikan permasalahan, problematika kepada para ulama. Percaya, yakin bahwa para ulama kita tidak akan berfatwa berdasarkan hawa nafsu. Para ulama kita di dalam berfatwa, memutuskan, menghukumi, menyatakan, itu selalu berdasarkan data dan fakta yang akurat. Data dan fakta yang akurat. Sehingga tidak benar dan kurang beradab, bahkan tidak beradab sama sekali. Misalkan seorang ulama berfatwa, lalu fatwa itu dipertanyakan, ditentang, ditolak hanya karena dengan alasan, wah itu kan fatwanya karena data yang gak benar, itu kan karena bisik-bisik kanan dan kiri. Coba kalau begini, tentu begini. Ini secara tidak langsung telah mencela ulama tersebut, mencela ulama tersebut, termasuk fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri yang akan kita bacakan nanti. Nah, ada sebagian kalangan yang apa namanya, menolak fatwa ini tentang konsep pondok pesantren, konsep pondok pesantren yang harus kita pegang dengan teguh, bukan dengan mendirikan sekolah atau madrasah yang ternyata di dalamnya sok syariat. Sekian banyak penyimpangan-penyimpangan syariat akan kita sebutkan nanti. Ini saya membawakan beberapa data, nanti akan saya sampaikan insya Allah, termasuk ilmu kalam, filsafat dan sebagainya. Nah, sebagian yang menolak mengatakan, oh datanya mana, bohong, apa iya, ngapusi. La haula wala quwata illa billah. Dengan kata-kata seperti itu sudah menuduh asatidzah, menuduh asatidzah berdusta di hadapan ulama. Dengan seperti itu artinya telah menuduh para ulama berfatwa berdasarkan data palsu, berdasarkan dusta dan kebohongan. Ini enggak benar. Manhaj kita bukan seperti itu. Manhaj kita seperti yang telah disebutkan di depan tadi, Al-Quran Sunnah, ikuti bimbingan ulama. Ikuti bimbingan ulama. Nah, kalau misalkan beberapa waktu yang lalu masih ada yang ragu, masih ada yang mempertanyakan, apa iya sih? Masa sih? Masa sih? Misalkan, apa namanya, ada bukti yang menunjukkan bahwa kebohongan dan dusta itu diajarkan melalui buku lembar kerja siswa. Buku lembar kerja siswa. Nah, apa iya? Masa lulusan Jamiah Islamiyah apa namanya ngajarkan bohong? Gak mungkin lah. Di dalamnya ada cerita-cerita syirik, misalkan kesyirikan. Ya gak mungkin lah lulusan Jamiah Islamiyah kok ngajarkan kesyirikan. Lah buktinya ada ya mas. Mungkin secara langsung tidak, tapi bukunya sampai kepada anak-anak, dibawa pulang, dibaca di rumah. Buku-buku itu bebas sampaikan. Nah, ini sholat duhur jam berapa adanya? Masih berapa lama lagi? 12 kurang 10. Yani, apa iya? Alhamdulillah, asatidzah ketika mereka bertanya kepada para ulama itu dengan data yang valid, dengan data yang akurat, tidak dibuat-buat. Mungkin selama ini data itu belum tersampaikan, maka insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sampaikan sedikit demi sedikit untuk membuktikan bahwa fatwa Syekh Ubaid ini bukan berdasarkan berita palsu, bukan berdasarkan data yang dimanipulasi, bukan, tetapi memang betul berdasarkan fakta dan data. Ini sebagai contoh aja biar enggak, ini sudah agak siang. Jadi ini salah satu LKS yang dipegang dan dibawa oleh siswa pulang ke rumah. Ini di SDIP Al-Madinah Solo. Biar agak rileks sedikit. Ini ada, bukti fisiknya ada di rumah. Ini kan cuma sedikit-sedikit aja yang saya fotokopi. Buktinya ada, kita mau adu data, siap. Artinya kalau mau jujur lah, jujur baik. Mungkin yastafuna minan nas wala yastafuna minallah. Mungkin kita bisa menyembunyikan data dari orang, tapi Allah Maha mengetahui. Wong ini data valid semua. Kita peroleh dari siswa-siswa yang belajar di sana. Yang orang tuanya, walinya datang dengan sedih menemui kita. Ustaz kok gini sih pendidikannya? Adik saya diajarkan seperti ini. Mana oh ini? Oh. Alhamdulillah ini data-data akurat, tidak bisa dibantah insyaallah. Kecuali tadi, orang jujur. Bacalah teks drama di bawah ini dengan seksama. Ini contoh sedikit. Pembukaan ini. Berenya nanti ibadah zuhur insya Allah. Hasan dan Badu memasuki halaman dengan membawa tas sekolah. Seakan-akan baru pulang dari sekolah, padahal sebetulnya ia membolos. Ini Hasan Badu masuk halaman rumah, kan itu, dengan bawa tas sekolah, menunjukkan baru pulang dari sekolah. Badu, ini percakapan antara Badu dan Hasan. Hasan, mengapa kamu tampak begitu murung? Ibuku tadi melihat aku bermain-main di jalan ketika ibuku berangkat ke pasar. Tentu dia pikir bukan kamu, tetapi orang lain. Masih untung kalau ia beranggapan begitu. Bagaimana kalau betul-betul melihatku? Apa yang dapat kukatakan kepada ibu? Ini ceritanya anak dua bolos. Yang satu ketahuan ibunya, pas ibunya berangkat ke pasar. Ya, katakan saja bahwa Pak Guru mengizinkan kita pulang lantaran kepala kita pusing. Bohong. Nampak sadar kan ya? Ini buku dibawa siswa pulang ke rumah loh ini. LKS, lembar kerja siswa harus diisi semua segala macam. Ya tidak, ibu tidak percaya. Bagaimana mungkin tiba-tiba kepala kita berdua pusing bersama-sama. Betul juga ya. Betul juga ya. Dia pasti tidak begitu mudah percaya dengan alasan seperti itu. Paling baik kita mengatakan terus terang saja apa yang telah kita lakukan sebenarnya. Begini San, kalau kita katakan bahwa yang dia lihat itu bukan engkau, tapi katakanlah si Rahim, salah seorang teman sekelas kita, bagaimana? Wah, gagasan baik itu. Mungkin dapat kita lakukan. Bohong lagi nih. Ini anak kecil ini. Anak kecil. Mungkin alasan kan bisa dibantah, dijelaskan. Mau dibantah mana anak kecil kok? Lah kalau semua pelajarannya isinya begini, masa tiap hari bantah terus? Ini enggak benar, sudah tahu enggak benar kalau diserahkan ke siswa itu loh. Sudah tahu enggak benar kalau diserahkan ke siswa? Masuk Ibu Hasan dengan membawa barang-barang belanjaan. Kemana saja kalian berdua pagi ini? Kami baru saja pulang dari sekolah. Kamu bersama Hasan. Saya lihat kalian berdua bermain di jalan waktu jam pelajaran. Berbisik pada Badu. Katakan saja terus terang. Badu menggeleng. Yang ibu lihat itu bukan Hasan, tapi anak lain yang mirip Hasan. Kelakon ge. Oh begitu. Saya percaya deh. Tetapi apa yang kamu kerjakan bersama anak itu di jalan? Saya, oh ya, Pak Guru mengatakan kepada saya agar mengantarkan si Rahim pulang karena sakit perut. Oh begitu. Benar Bu. Bukan saya yang ibu lihat, tetapi si Rahim. Apakah kamu yakin itu? Betul, saya yakin. Kalau begitu saya ingin melihat bahwa anak itu benar-benar si Rahim. Saya pikir tidak ada anak lain yang serupa Hasan. Saya ingin melihat anak itu, kata ibunya. Dia tidak dapat datang kemari karena sakit perutnya. Mengapa tidak? Saya telah melihat dia bermain-main di jalan, sudah sembuh sakit perutnya. Tapi saya harus makan dulu, ini sudah ketahuan bohongnya nih. Tidak, engkau tidak boleh makan sebelum dapat membawa anak itu kemari. Sekarang pergi. Kata Hasan, ini semua gara-gara kamu. Bagaimana kita dapat membawa si Rahim selama anak itu hanya ada dalam khayalanmu? Membawa sembarang anak, tetapi mana bisa mirip aku? Sebodohlah apa yang mau kamu lakukan, tapi tunggu, saya mau makan dulu. Tidak, kamu tidak boleh makan dulu sampai dapat menolong aku. Tunggu, aku tahu. Mari kita pergi ke semak-semak sana dan mengganti pakaian kita. Kamu mengenakan pakaianku dan aku akan mengenakan pakaianmu. Ayo, buat apa? Begini, bila kita kembali, kamu dapat mengatakan bahwa kamulah Rahim. Lebih baik kita berkata terus terang sajalah, Du. Jangan gusar. Kita coba lagi. Masih ada peluang membohongi ibumu. Subhanallah, ini yang simple, sederhana. Yang lain-lain insya Allah kita akan lanjutkan nanti setelah sholat duhur. Langsung aja. Karena masih ditunggu acara di Kalibogor. Perjalanan tadi agak padat ya dari Yogyakarta. Tapi yang jelas, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, yang kita butuhkan memang kejujuran sekarang. Ikhlas itu perlu. Justru yang paling berat di poin ikhlas. Ikhlas ketika menyampaikan, ikhlas ketika mengkritik, ikhlas ketika mendengar, ikhlas ketika menerima, ikhlas dalam segala-galanya. Ikhlas di dalam bermanhaj, ikhlas di dalam berakidah, ikhlas di dalam beribadah, itu yang paling berat. Kadang-kadang kesalahan itu terjadi. Bahkan kesalahan itu dilihat, didengar, diketahui sekian banyak orang. Tapi karena tidak ada keikhlasan di dalam hati, akhirnya berusaha untuk mengingkari. Oh enggak. bukan seperti itu maksudnya. Begini dan begitu. Padahal jelas. Itu sebuah kesalahan yang telah dilakukan. Nah, maka pentingnya ikhlas, ajaran ikhlas ya. Ajaran ikhlas itu penting sekali untuk ditanamkan. Ajaran ikhlas itu penting sekali untuk ditanamkan, terus tanamkan. Agar kita berbicara dengan ikhlas, juga menerimanya pun dengan ikhlas. Berbicara itu di atas ilmu, di atas bukti, di atas data. Karena Allah melarang berbicara, bertindak, bersikap tanpa dasar ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Jangan engkau berucap, jangan engkau berbuat ma laisa laka bihi ilmun, surat Al-Isra. Sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Jadi yang kita sampaikan, yang kita ucapkan harus ada dasarnya. Oh, ini dalilnya, ini buktinya, ini datanya. Nah, maka ajaran Islam itu betul-betul sempurna, betul-betul indah. Asalkan itu tadi, dengan lapang dada, dengan ikhlas. Sekali lagi, agung-agungkanlah nama Allah di dalam hati kita. Pada saat kita mampu mengagungkan Allah, apapun keputusannya bisa kita lakukan dengan senang hati, dengan lapang. Agung-agungkanlah Muhammad ibnu Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hatimu, sehingga apapun yang disampaikan dan disabdakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bisa kita laksanakan dengan gembira, dengan senang hati, tidak ada sedikit pun rasa berat. Itulah bukti iman kita. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Allah mengatakan sekali-kali tidak. Demi Rabbmu ya Muhammad, Allah bersumpah dengan menyebut dirinya sendiri, la yu'minun, mereka itu belum sempurna imannya, hatta yuhakkimuk, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, pemutus, penentu salah, benar, hak, batil, lurus, bengkok, baik, buruk. Siapa yang menentukan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima syajara bainahum, dalam hal-hal yang diperselisihkan, ada perbedaan pendapat, silang pikiran, yang akhirnya diambil sebagai penentu siapa? Bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Setelah keputusan itu kita ketahui, tidak ada sedikit pun rasa berat di dalam hati. Mereka tidak merasakan berat sedikit pun di dalam hati mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tidak ada sedikit pun rasa berat untuk melaksanakan keputusan dan bimbingan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa yusallimu taslima. Dan dia, mereka mau menerima dengan sepenuh hati, dengan senang, dengan tenang, dengan gembira, pasrah. Ini adalah keputusan Allah, keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan para ulama. Inilah jalan yang terbaik. Mudah, ringan. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini untuk sesi yang pertama sebagai mukaddimah, artinya sebagai kata pengantar sebelum kita masuk pada sesi yang kedua nanti selepas salat zuhur. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.